kami angkat selanjutnya pertanyaan dari telepon. Silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Kamal di Cikarang. Baik, silahkan Kamal. Saya ingin bertanya ini tentang jika seseorang bekerja di perusahaan retail yang di dalamnya itu dijual seperti ada alkohol dan minuman keras, apakah diperbolehkan atau gaji yang kita dapatkan itu halal atau tidak? Seseorang itu bekerja di bagian gudangnya, umpamanya. Di bagian gudang berarti dia bersentuhan dengan orang yang diharamkan seperti khamar? Iya, tapi di dalam gudang itu ada bagian-bagiannya, Ustaz. Dia mengurus khamar juga atau tidak? Tidak, dia di bagian yang bukan khamarnya. Yang bukan. Iya. Tapi ada di dalam gudang itu. Ada. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Persyaratan dalam akad al-ijarah dan al-bai' alla yaqa' al-aqdu 'ala muharramin syar'an. Bahwa akad tidak terjadi, tidak dilakukan pada sesuatu yang diharamkan oleh syariat, baik ainnya ataupun jasanya. Maka jasa dari memberikan pelayanan dengan khamar, ya, baik membawanya maupun menuangkannya, ya, maupun mengantarnya dari gudang ke toko retailnya, maka ini jasa yang diharamkan. Maka tidak halal dia mendapatkan upah dari jasa ini. Namun pertanyaan Al Kamal, beliau sama sekali tidak bersentuhan, tetapi ada di gudang. Apakah halal gajinya dia? Gaji dia insya Allah tidak ada masalah. Gajinya halal, karena jasa yang diberikan dia jasa yang halal. Namun dia berada di tempat yang di sana ada khamar. Maka di sini hanya masalah al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Ingatkan kepada pemiliknya untuk meninggalkan ini. Kalau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Ra'akum munkaran tadi dengan kekuasaan, dengan tangan atau dengan lidah atau dengan penyampaian atau sekurang-kurangnya dengan hati, dan ini selemah-lemah iman. Tapi hasil dari gajinya dia insyaallah tidak ada masalah. Wabillahi taufik.